Dalam cinta,

kepergianmu baru kusadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya. Ujung malam yang sepi, ku terpaku merenungi kegagalan hidup ini jadi belenggu dalam diriku. Kemana harus ku cari kasih yang telah pergi? Siang malam tiada henti, seakan semua semakin menyiksa. Cinta dalam hidupku ini akan mati untuk pertama yang pernah. aku diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Thank you. pada hatiku. Dikala fajar pagi meremang, aku termangu dalam lamunan. Semilir angin harum rerumputan, sejuk menyapu wajah pagiku. Aku merenung. Thank you. Thank you. Tempat satu putuskan.

Basahi panas terik di hatiku.